Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum jami'an minan nar. Jamaah hadirin rahimahumullah, pada kesempatan sebelumnya kita masih berada pada kitab Taubat. Pada hadis yang ke-19 dari bab Taubat. Dulu syarahnya sudah kita baca sedikit, ya. Agar kita ulang hadisnya untuk mencerahkan ingatan kita dari hadis ini. Wa an Zir ibn Khubaysh qala ataitu Safwan ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu as'aluhu anil masmi alal kufayn faqala maja'a bika yazir faqutu ibadirwa al-ilmi faqala inal malaikata tabra'u ajnihataha li talibin ilmi radiyya bima yablub faqutu innahu qad hakka fi sadri al-masmi alal kufayni fa'adil ghaibi wal bawni wa kunta imra'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fajidu as'aluka hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'an qala na'am kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin lakin min ghaibin wa qawlin wa naumin faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an qala na'am kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa bainama nahnu 'indahu idh nadahu 'arabiyyun bi sawtin lahu shahwari ya muhammad fa ajabahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sawtihi ha'um فَقُلْتُ لَهُ وَيْحَكْ أُغْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ نُهِيتَ عَنْ هَذَا فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَغْدُدْ وَاللَّهِ لَا أَغْدُدْ لَا أَغْدُدُ قَالَ أَعْرَبِيُّ الْمَرْءُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَا يَلْحَقُ بِهِمْ قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة أرضه أو يسير الراكب مسيرة أرضه أو يسير الراكب في أرضه 40 أو 70 عاما قال سليمان أحد الرواة من قبل الشام خلق الله تعالى يوم القيامة يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه rawahu Tirmizi wa ghairuhu wa qala haditsun hasanun sahih. Hadisnya agak panjang. Dari Zir bin Hubeish, beliau berkata, aku mendatangi Sofwan bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat. As'aluhu 'anil maqti 'ala Sufain. Aku ya bertanya kepada beliau tentang mengusap khuf, ya, mengusap khuf, sepatu yang menutupi mata kaki, ya. Dikatakan khuf karena menutupi apa? Mata kaki. Kalau tidak menutupi mata kaki, maka tidak dikatakan khuf. Faqala, ya. Ma ja'a bika ya Zir? Ya. Sofwan bin Affan, seorang sahabat, mengatakan, apa yang membuat engkau datang wahai Zir? Qultu ittiba'al ilmi. Aku jawab, aku datang ke sini karena mencari ilmu. Faqala, maka beliau mengatakan, innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi radiya bima yatlu. Sesungguhnya para malaikat tad'u, ya, mereka meletakkan ajnihataha, sayap-sayapnya, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu. Radiya bima yatlu, karena ridha terhadap apa yang dicari oleh penuntut ilmu tersebut, yaitu menuntut apa? Ilmu. Fakultu, maka saya katakan, yaitu Zir bin Hubeish, inna wukad haqqa fi sadri al-makhu ala hufain ba'dal ghaid wal ghaid. Beliau mengatakan, sesungguhnya kad haqqa, maksudnya di sini, kad haqqa yaitu ragu. Bagaimana nanti akan dijelaskan oleh beliau Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Sesungguhnya ragu ya pada diriku di dalam dadaku tentang masalah mengutap ya di atas kedua sepatu ya yang menutupi mata kaki tentunya. Setelah ra'id wal baul, setelah buang air besar dan buang air kecil, termasuk di dalamnya jauh pakai kaos kaki. Jadi ya seseorang kalau berwudu ya dalam keadaan suci kemudian pakai kaos kaki, kemudian dia batal mau wudu ya, tidak perlu membuka kaos kakinya, cukup diusapkan di punggungnya ya, atau pakai sepatu ya. Pagi sudah wudu, kemudian pakai sepatu, kemudian kerja. Kemudian datang waktu sholat, ya, tidak perlu melepas sepatunya untuk berwudu, ya. Bisa dia sholat dengannya. Wa kunta imra'an min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kau adalah salah seorang sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajitu as'aluka, aku datang untuk bertanya ke orang. Al-Sani tahuyatkulu fila dikasih. Apakah engkau mendengar bahwasanya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara itu ya, sesuatu dari hal itu? Maka beliau menjawab, qala na'am, ya. Rasul menyebutkan, menjelaskan, kana ya'muruna ila kuna safara. Dahulu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ketika kita safar ya, au musafirin, aku sedang mengajarkan perjalanan jauh ya, alla nanzih hifafana salasata ayyamin wa layalihinna, supaya kita tidak melepaskan sepatu atau kaos kaki kita ya selama 3 hari 3 malam karena janabah ya. Karena apa? Janabah. Layakillah min janabah. Ya, kecuali karena janabah. Ya, mandi junub. Ya. Jadi tidak Rasulullah memerintahkan supaya kita tidak melepaskan sepatu kita atau kaos kaki kita selama 3 hari 3 malam kecuali karena junub. Kalau junub baru dilepas. Jadi memasukkannya dalam keadaan suci selama 3 hari tidak malam, boleh dia tidak melepasnya. Ya, dia batal tidak diusap lagi. Dia batal diusap lagi sampai 6 3 hari tidak malam. Kecuali junub, kalau junub harus dilepas, ya, harus dilepas karena hadas besar. Kemudian, ya, dilanjutkan, lakin min ghaidin au faulin, tetapi, ya, boleh mengusap sepatu atau kaos kaki itu karena min ghaid, karena dia selesai buang hajat besar atau dia selesai buang air kecil, au naumin, atau karena nam setelah tidur kemudian dia bangun. Fakultu, saya katakan, hal sami tahu ya zukuru fil hawa syai'an, apakah engkau mendengar beliau Nabi Muhammad SAW menyebutkan di dalam hawa, ya, hawa maksudnya mahabbah, kecintaan, ya, menyebutkan sesuatu dari kecintaan, ya, penjelasan tentang masalah kecintaan, ya. Kemudian, ya, qala na'am, ya, kuna, na'am, kuna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi sabah. Iya, dahulu kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu sabah. Fa bainana nahnu indahu idna dahu arabiyun bi sautin lahu jahwari. Nah, ketika kami berada di tengah-tengahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang badui Arabi, ya. Nah, orang Badui yang tinggal di pedalaman, ya, memanggil dengan suara yang lantang, suara yang keras, ya Muhammad, wahai Muhammad. Fajabahu Rasulullah nahwa min sautihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab seruan tersebut dengan suara yang semisal dengan suara orang tersebut. Hau, ya. Beliau mengatakan, haun, ada apa? Ya. Nah, fakultulahu, ya. Nah, maka saya katakan kepadanya, kepada orang Badui tersebut, ya, waihak, obdut min sautika, ya, selakamu, ya, obdut, rendahkan suaramu, ya, fa'inaka indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau berada di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian, ya, faqad nuhita an hadza, dan kamu telah dilarang dari perbuatan yang seperti ini, ya. Faqad nuhita an hadza, engkau telah dilarang dari perbuatan yang seperti ini. Faqala, nah, maka, nah, beliau mengatakan, ya, orang Badui ini mengatakan, wallahi la azdudu, ya, demi Allah aku tidak akan mengecilkan suaraku. Qala al-Arabiyyu, kemudian orang Badui tersebut mengatakan, al-mar'u yuhibbul qawma walamma yalhaqu bihim, seseorang mencintai suatu kaum dan dia belum mengikuti mereka. Bagaimana dengan orang seperti ini? Ya, dia cinta pada suatu kaum, tetapi belum mengikutinya. Ya. Maka Rasulullah pun mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah, bahwasanya seseorang itu bersama dengan siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Seseorang itu bersama dengan siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Fama zala yuhadithuna hatta dhakara baban minal maghrib, ya. Beliau masih selalu menyampaikan hadis, ya, memberikan petuahnya sampai belum menyebutkan sebuah pintu, ya, minal maghrib, pintu, ya, dari maghrib, ya. Masih waktu Arziha, ya, yang mana pintu dari maghrib ini, maghrib itu barat, ya, Maroko itu disebut maghrib, ya, menyebutkan pintu dari maghrib, ya, dari barat, ya, masiratul ardhi, yang mana, ya, perjalanan luasnya pintu tersebut, au yasir ar-rafi ardhi, ya, atau orang yang sedang berkendaraan itu berjalan menempuh luasnya pintu tersebut selama arba'in 40 atau 70 tahun. Ya, pintunya lebarnya 40 atau 70 tahun perjalanan ditempuh orang yang sedang berkendaraan dengan kendaraan yang sedang pakai unta. Ya. Qala Sufyan, ya. Kemudian Sufyan, ya, salah seorang perawi, ya, menyatakan kibala Syam, ya, dari arah Syam. Khalaqallahu ta'ala yawma khalaqas samawati wal arda. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya pada hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi terbuka untuk taubat, maftuhan li taubat. La yuhlak, tidak pernah, tidak ditutup, hatta tatlu asyamsu minhu, sampai matahari muncul darinya, dari barat. Ya. Hadir riwayat At-Tirmidzi dan selain dari beliau. Nah, sarangnya dulu sudah belum? Ya. Sudah. Nah, ini berkaitan dengan masalah tobat. Jadi tobat itu dibuka pintunya luas. Ya, luas kan? Siapa saja yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sambut. Ya. Dengan kebahagiaan yang mana kebahagiaannya Allah Subhanahu wa taala besar daripada kebahagiaannya orang yang kehilangan bekalnya di tengah padang pasir, kemudian dia menunggu kematiannya kemudian datang kepadanya bekalnya. Dia bahagia sekali. Saking bahagianya dia mengatakan, "Nam Allahumma anta rabbi wa ana 'abduk, ya Allah wa adalah nam hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Ya. Saking bahagianya dia salah ngomong. Ya. Allah lebih bahagia daripada seorang hamba yang seperti ini. Dan hadis yang sebelumnya telah disebutkan, innallaha 'azza wa jalla yaqbalu tawbata ma lam yughayyir. Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya seorang hamba selama ajal belum sampai pada serombongan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, waktu, ya, bagi hamba untuk bertobat. Walaupun tidak seketika itu dia melakukan kemaksiatan kemudian bertobat tidak. Inna Allah ta'ala ya bersutu yadahu billaini, ya, liyatuba musiun nahar. Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di malam hari supaya, nah, untuk orang-orang yang berbuat buruk di, ya, orang untuk bertobat orang-orang yang berbuat buruk di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahari, ya, lihat tuba musiun nahar, musiun lain. Dan Allah membentangkan tangannya di waktu siang hari, nah, supaya bertobat orang-orang yang berbuat jahat, berbuat jelek di waktu malam hari. Artinya apa? Ya. Nah, walaupun kemaksiatan keburukan yang dikerjakan di siang hari, kemudian dia sampai malam baru berlambat, Allah menerima. Allah menerima. Allah buka tobat luas. Kemudian kita lanjutkan yang dahulu sempat kita baca. Sedikit saya ulang, ya, tentang masalah, ya, nah, fawaid pada hadis ini. Ya. Sudah kita baca di lipatan saya. Fahal dalam hadis fihi, di dalam hadis ini ada faedahnya. Yang dapat kita petik yang pertama, nah, di antaranya tubutul maksi alal kufay, ya, yang sebaliknya katawa salat ala hadithu ani rasul sallallahu alaihi wasallam fiha fi dhalika wa ahadha bihada ahlu sunnah hatta inna ba'du ahli ilmi alladina tanatu fi kutubil aqaid dakaru al maksi ala kufay min kitabil aqaid wa dhalika li anna rafidah qalahu fi dhalika falam yusbitu al-mas'a ala Khufain wa anzaruhu wal 'ajab anna mimman rawa al-mas'a an Khufain 'ala bin Abi Thalib. Tetapnya adanya mengusap pada kedua sepatu atau dua enam kaos kaki. Ya ada bimbingannya dari Rasulullah. Hadis-hadis yang bersumber dari Rasulullah sudah mutawatir. Mutawatir itu tidak ada celah untuk hindar. Kalau ahad, ya, nah yang meriwayatkan tidak terlalu banyak. Kalau mutawatir, contoh mutawatir Al-Quran, tidak akan bisa seseorang memalsukan Al-Quran. Tidak akan ketahuan, semuanya sudah nyebar. Ya, Al-Quran telah menyebar. Begitu pula hadis mutawatir. Ya, nah tanpa disengaja, ya, sosial tersebut di mana-mana. Kemudian yang di ujung sana dengan yang di ujung sini dicocokkan sama. Padahal belum pernah ketemu. Ya. Hadis mutawatir. Sampai derajatnya mutawatir tentang mengusap enam sepatu atau kaos kaki. Wa bidzalika akhadha. Nah, fi hadza ahlu sunnah. Dan dengan itu ahlu sunnah wal jamaah mengambilnya. Ya. Memegangnya. Hatta inna ba'd ahlihi sampai-sampai sebagian para ulama yang mereka mengarang menulis kitab-kitab yang membahas masalah akidah gagaru al-madha ala Khufain fi kitabil aqaid. Mereka menyebutkan mengusap ya kedua enam kedua sepatu atau kedua kaos kaki ya itu dimasukkan dalam kitab-kitab akidah. Kenapa? Ya, wa dzalika yang demikian itu dikarenakan rafidhah ya. Rafidhah ini enam dikatakan rafidhah karena dia menolak Zaid bin Ali bin Abi Thalib ya. Dikatakan rafidhah ya menolak meninggalkan ar-raf itu namanya tarku ya. Meninggalkan Zaid bin Ali. Ya. Ketika beliau ditanya bagaimana sikap terhadap Umar bin Khattab terhadap Abu Bakar, beliau bersikap bahwasanya ya, beliau enam merupakan khalifah yang sah. Ya. Ya, berwala pada keduanya. Maka orang-orang Rafidah pun tarakahu meninggalkannya. Maka mereka dikatakan Rafidah orang-orang yang meninggalkan siapa? Zaid bin Ali bin Abi Thalib. Orang-orang Rafidah ya, penyimpangnya sudah luar biasa mengatakan Al-Qur'an telah diganti, telah diubah, Jibril salah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad seharusnya kepada kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib akan muncul di akhir zaman. Ini keyakinan Rafidah. Ya. Sudah jauh sekali dari enam ajaran Islam. Karena orang Rafidah meneliti di dalam masalah ini. Mereka tidak menetapkan ya, adanya mengusap pada kedua telapak pada kedua enam kaos kaki atau sepatu. Wa anggaru dan mereka mengingkarinya. Wal ajab dan lebih mengherankan ya. Anna mimman rawal madha ya orang yang meriwayatkan mengusap itu adalah ya ala Khufain mengusap di atas sepatu atau di atas jaurat kaos kaki adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Madzalika walaupun demikian hum yunkiruna mereka tetap mengingkarinya wala yaquluna fi dan tidak mau mengatakan dengan pendapat tersebut. Fa kana al-mas'u ala Khufain min syi'ari ahli sunnah wal jamaah. Syi'ari ahli sunnah. Ya, maka mengusap di atas kedua khuf, di atas kedua sepatu yang menutup mata kaki atau jaurat yaitu enam kaos kaki itu merupakan syiarnya ahli sunnah wal jamaah. Wa minal umur al-mutawatir indahum dan merupakan perkara-perkara yang sudah mutawatir, yang sudah menyebar, ya. Tidak bisa disisakan ya, di sisi mereka. Alladzi laisa indahum fiha syakun yang mana tidak ada dari mereka keraguan sedikit pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Laisa fi qalbi min al-maksi syakun." Tidak ada sedikit pun di dalam hatiku keraguan tentang syariatnya mengusap enam sepatu atau kaos kaki. Waqala, dan Imam Ahmad juga mengatakan syai'un fihi arba'una haditsan, ya. Yang menjelaskan masalah mengusap ini itu 40 hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Lakin laku jamin syurutil di jawazil mas'ala kufain. Tetapi harus juga diperhatikan syarat-syaratnya, ya, dibolehkannya mengusap 6 kaos kaki atau sepatu. Syaratnya apa? Asyadul awal, syaratnya yang pertama. Jadi ketika kita wudu, ya, kita enggak perlu melepas sepatu kita, enggak perlu melepas kaos kaki kita, cukup diusapkan di punggungnya. Ada syaratnya, ya. Syaratnya ada 3. Yang pertama, an yadha'a huma 'ala taharatin. Dia memasukkan kakinya pada sepatu tersebut dalam keadaan suci. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil Muhirah bin Syu'bah, dikarenakan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muhirah bin Syu'bah, "Inna ma arada an yanja'a khufayhi khufayn Nabi sallallahu alaihi wasallam," ketika beliau ingin melepaskan kedua sepatunya Rasulullah, ya, kedua khufnya Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, "Ja'huma, biarkan sepatuku, enggak usah dilepas." Fa ini sesungguhnya aku adkhaltuhuma, memasukkan kedua sepatuku, kedua khufku, dhahiratain, dalam keadaan suci, dhahiratain. Fa masaha 'alaihima, maka Rasulullah ketika wudu enggak melepas sepatunya, cukup diusap di atas punggungnya, punggung sepatu tersebut. Lafar tabina antakuna hadhi thaharah qad wasala fiha rajnan ar-rajul aw masara fiha ala khufin na ala khufin tsabit. Enggak ada bedanya, ya. Bahwasanya sucinya ini, ya, qad wasala fiha rajul, ya. Seseorang telah membasuhnya, ya. Aw masara fiha, atau pernah mengusapnya, ala khuf, ya, pada khufnya, ya, ala khuf tabiqin, ya, nah, pada khuf yang sebelumnya, ya. Jadi, nah, dia dalam keadaan memasukkan, ya, memasukkan sepatu dalam keadaan dia suci, ya, kemudian dia lepas, dia basuh, ya, kemudian dia masukkan lagi, tidak mengapa, ya. Atau, ya, sucinya itu karena apa? Ya, dia usap, ya. Nah, pertama dia berwudu, kemudian apa? Dia lepas, ya. Karena, dia batal. Dia lepas, ya. Nah, kemudian dia wudu, kemudian dia usap, ya. Setelah dia usap, dia lepas sepatunya, ya. Kemudian dia pakai lagi, kan belum batal wudunya, ya, belum batal wudunya, dipakai lagi, itu juga tidak mengapa. Masih kategori dia masih dalam keadaan suci, ya. Karena apa? Nah, dia melepas sepatunya kemudian dimasukkan lagi, dia masih punya suci, ya. Nah, masih punya suci. Pertama salam, contoh. Lau tawal doa wudhu an kamilan wawasala rizilaihi Tuna lagu sal jawrak al khufain Falguna lagi tahma ala toharoi. Contoh, seseorang berwudhu dengan wudhu yang sempurna. Dia basuh kedua kakinya, kemudian dia memakai kaos kaki atau memakai sepatu. Lah, dari sini dia telah memasukkan apa? Sepatunya di atas suci, ya. Dia wudhu dulu, kemudian baru pakai sepatu, ya. Suci, ya. Maka nanti ketika wudu, ya, cukup diusap di atas punggung sepatu tersebut. Wa kadzalika law qad labisa jawrah min qabl wa mata 'alaihima thumma tada ila ziyadati jawrah, ya, la wa labisahu 'ala jawrah al-awwal alladhi mata'ahu wa huwa 'ala taharatin fa innahu yamta'atani lakin yakunu ibtida'ul mudhih min al-maqti al-awwal la min al-maqti al-thani hadha huwa al-qawl as-sahih innahu idza labisa khufan 'ala khufin mamsuhin fa innahu yamta'al al-a'la lakin yabni 'ala muddati al-maqti al-awwal. Begitu pula, ya, apabila seseorang memakai kaos kaki, ya, mengkobel dari sebelumnya, dan dia mengusap kedua kaos kaki tersebut, kemudian dia butuh untuk ditambahkan, ya, butuh untuk ditambahkan kaos kakinya supaya tambah anget, ya. La bisahu 'ala al-jawrab al-awwal, ya. Alladhi masahu, dan dia memakai enam kaos kaki yang telah diusap sebelumnya, ya. Wa huwa 'ala tahar, maka enam, dan dia di atas suci, ya. Dia tetap di atas suci. Ya, fa inna yang sa'atani, maka dia boleh mengusap yang keduanya. Lakin yakun tidak ilmuja, tetapi permulaannya, ya, dihitungnya itu dari mengusap yang pertama. La minal maksiatani, bukan mengusap yang kedua. Hadza wa qaul as-sahih, ini pendapat yang sahih. Inna idza la bisa hufan ala hufin, apabila seseorang memakai enam huf, ya, atau memakai kaos kaki misalnya di atas kaos kaki yang telah dirusak, ya, fa'inahu yang ta'ala, maka bajunya boleh memutar untuk kaos kaki yang kedua yang dia pakai, ya. Walakin ya benar alamu jadi masnya ala awal, tetapi nah, penghitungan memutarnya dihitung pada kaos kaki yang pertama, ya. Jadi seseorang, ya, misalnya dia berwudu pakai kaos kaki, ya, kemudian dia berwudu enam, batal. Dia berwudu, kemudian diusap kaos kakinya saja. Kemudian tambah dingin, dia memakai kaos kaki lagi, ya. Nah, maka ketika dia memasukkan kaos kaki yang kedua, dia masih dalam badan suci. Kemudian dia, misalnya batal, ya, kemudian mengusap, maka diusap saja. Nah, kaos kaki yang kedua. Tetapi penghitungannya adalah memulai dengan kaos kaki yang dalam, yang pertama yang dia pakai. Karena waktunya itu cuma satu hari, satu malam ketika dia mungkin tidak safar. Ketika safar, dia waktunya 3 hari 3 malam. Walau da'idu nantakun atohara bilma, falau nabizahuma ala tohara fitayamum, fa'innahu la insa alaihima. Itu pula, sucinya harus dengan air, ya. Andai kata dia sucinya dengan bersuci dengan tayamum, maka tidak boleh mengusap di atas kedua enam pakunya. Contoh, rajulun mutafirun la yamsah bima'in fatayamam. Wala bisa kufain. Wala bisal khufain ala taharati tayammum. Tsumma bada dzalika wajadal ma' wa arada. Ayya tawadda fa fi hadza fi hadhil hal la budda an yahla khufaini wa yaghsil qadamayhi indal wudu wa la yaghsil al-masfa alayhima fi hadhil hal li annahu lam yaltasima ala tahari ghuslin fiha na ar-rajul. Fa inna tayammum yata'alaq nam di adwaini fawak wa huma alwaj wal kafain. Kemudian dijelaskan oleh beliau Syekh Hussein rahimahullah taala, sucinya harus dengan air. Andai kata dia suci dengan tayamum, ya, maka dia tidak boleh mengusap di atas kedua enam, kedua paku atau dorok. Contoh, seseorang yang safar, dia tidak mendapatkan air, maka dia berwudu, bertayamum, ya. Kemudian dia memakai kedua enam kaos kaki, ya. Ala thaharah bitayamum, dalam keadaan suci dengan tayamum, ya. Tsumma ba'da dzalik, setelah itu wajadal ma', dia mendapatkan ma'. Wa arada an yatawadda, dan dia ingin berwudu. Fa fi hadhil hal, maka keadaan yang seperti ini, la budda an yakhla khufain, dia harus melepaskan kedua sepatunya, ya, kedua sepatunya. Wa yaghsil qadamayhi, dan harus menyuci kakinya. Indal wudu, ketika wudu. wala yajuzu al-mas'u 'alaihima, enggak boleh mengusap pada keduanya. Fi hadhil halah, pada keadaan yang seperti ini. Li'annahu lam yasabuma, karena dia belum memakai keduanya ala thaharah, ala thahari ghusli. Tidak memakai keduanya di atas thaharah nam ghusli. Suci karena kena air di batu. Enggak. Ya. Jadi syaratnya harus dia sucinya karena di batu. Fa'ina tayamum yata'ala di abwaini fakat. Sedangkan tayamum itu hanya berkaitan, bergantung pada dua anggota badan saja, yaitu wajah dan enam telapak tangan. Syarat yang kedua ya. Nah, kita baca ringkasannya saja. An yakuna mafu'alihima fil hadas aswa, bawasan yang mengusap sepatu atau kaos kaki. Ya, kalau tadi yang pertama harus suci dulu, dimasukkan dalam keadaan suci. Yang kedua, setelah dimasukkan dalam keadaan suci, ya, maka apa? Nah, mengusapnya itu, ya, karena hadas nan kecil, ya, bukan hadas besar. Karena nan hadas kecil itu soalnya buang air besar, buang air kecil, kemudian kentut, ya, ini namanya apa? Hadas kecil. Tapi hadas besar seperti apa? Junub. Ini hadas besar. Ya. Maka dia harus melepas sepatunya dan diaman. Saat yang ketiga, an yakuna mafu fil mudda alladhi hajjadaha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya yaumun ya wa lailatun lil muqim wa salatatu ayyamin wa layaliha wa anam fi layaliha lil musafir. Yang ketiga, ya, mengusap itu harus pada waktunya, ya, waktu yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kapan waktunya? Yaitu satu hari semalam lil mukim, bagi orang yang mukim, tidak mengadakan tapak. Ya. Jadi kalau pagi wudu, subuh itu, ya, habis wudu pakai sepatu, ya, sampai subuh lagi, ya. Nah, nggak perlu dilepas sepatunya, diusap saja, ya. Nah, satu hari satu malam dihitung mulai ketika memasukkan sepatu itu. Masukkan sepatunya misalnya jam 6 ya pagi, maka sampai jam 6 pagi, nah, maka boleh ya wudhu tanpa melepas sepatu atau kaos kakinya, diusap, ya. Kemudian, ya. Wa talaqatu ayyamin wa nam bilayali halil musafir, dan 3 hari 3 malam untuk musafir. Safar hari ini wudu kemudian pakai sepatu, ya. Pakai sepatu jam 6 ya pagi. Maka jam 6 pagi 3 hari yang akan datang maka baru selesai. Harus dilepas kemudian dia wudu, ya. Boleh mengusap selama waktu itu 3 hari 3 malam. Ini cara-cara di dalam mengusap apa? Nam jawrah atau mengusap apa? Nam sepatu. Sebagaimana yang telah sahih dalam hadis Ali bin Abi Thalib dalam Sahih Muslim, bahwasanya ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil muqim yauman wa lailah, ya, wa lil musafir thalathata ayyamin fi layaliha. Bahwasanya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan bagi orang yang mukim, yang tidak safar, yang tinggal di daerahnya, untuk mengusap itu waktunya satu hari satu malam. Walil musafir, adapun untuk musafir, ya, salah satu ayyamin fi layaliha, yaitu apa? 3 hari 3 malam. Ya, untuk musafirnya 3 hari 3 malam. 6. Karena waktunya tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Nah, jadi kesimpulannya itu untuk masalah mak, ya, mengusap, ya, itu. Adapun hadis ini berkaitan dengan masalah taubat, ya. Berkaitan dengan masalah taubat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuka nanti untuk taubat bagi hambanya seluas-luasnya. Apapun dosa yang dia lakukan, ya, kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah buka Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Wahai hamba-hambaku yang berbuat dosa, jangan terputus asa dari ampunanku kata Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Ya. Mengampuni dosa seluruhnya. Bagi siapa? Mengampuni dosa seluruhnya. Innallaha wal ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun. Ya. Jangan berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan taubat. Ya, masalah taubat. Wa ila sanaktafi bi hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.